رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وعبدا خلق الله سبحان الله عبدا خلق الله سبحان الله عبدا اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيد الأولين والآخرين سلم ورضي الله تبارك ربنا عين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد غير جلال وجهك الكريم عادل سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وحدهم وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق ونصيرا وقل جاء الحق يقول باطل إن الباطل كان زهوقا اللهم ربنا تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه إلى روح محمد صلى الله عليه وسلم هدية وسيلة ورحمة نازلة وبركة شفيعنا وقرة أعيننا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة ونيه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين الصالحين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات آباءنا وأمهاتنا أبهاتنا وأجدادنا وجدادنا ونحوص حصوصا إلى من استأمن أهاهنا بسببهم ولهم اللهم اغفر لهم ورحمهم وعافهم وعف عنهم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بالنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إلى الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ke pengawasan kalimah thayyibah tahlil ma'adduhi napa ingkang dados hajat saha kaniatan bahwa tadi di sajati Malang mugi-mugi kaijabahan dening Allah lan di hari ulang tahun tali jagat yang ke menika saged lesmantun ing sambikala. Rasa hormat kami kepada Bapak Ibu tamu undangan yang masih di jalan, kami mohon untuk segera memasuki lapangan dikarenakan dikra pengajian akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah. Sadaqallahul 'adzim. Yang kami hormati para alim, para ulama, para kiai yang terhormat, Bapak Bupati Pacitan yang pada malam hari ini diwakili oleh beliau Bapak Wakil Bupati Pacitan, yang kami hormati Ketua PCNU Kabupaten Pacitan, yang kami hormati Ketua Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pacitan, yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Arjosari beserta unsur Forkopimda, yang kami hormati Ketua MWC NU Kecamatan Arjosari, yang kami hormati Ketua PAC Ansor Kecamatan Arjosari, yang kami hormati Torion PAC Ansor Kecamatan Arjosari, yang kami hormati Penjabat Kepala Desa Jatimalang, yang kami hormati Ketua Ranting NU Desa Jatimalang, yang kami hormati tokoh masyarakat, sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Limpahan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semuanya sehingga pada malam hari ini kita bisa menyelenggarakan pengajian akbar dalam rangka hari ulang tahun tali jagat yang ke-25. Mudah-mudahan tiada halangan suatu apapun yang merintanginya. Amin. Allahumma amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada beliau junjungan kita Nabi besar, Nabi agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya fid dini wad dunya ilal akhirah. Amin. Allahumma amin. Kenankanlah kami membacakan susunan acara hari ulang tahun tali jagat yang ke-25. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah acara pada malam hari ini kita buka dengan bacaan suratul Fatihah Mudah-mudahan acara hari ulang tahun Tali Jagat yang ke-25 mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ridho illah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kulliyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Cara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an kepada yang bertugas waktu dan disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mudah-mudahan dengan lantunan ayat-ayat Quran menambah keimanan, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Allahumma. Cara selanjutnya sambutan yang pertama, sambutan prakata panitia penyelenggara kepada sahabat Haryanto, waktu dan tempat dihaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita semua masih diberikan kenikmatan, masih diberikan hidayah, masih diberikan kesehatan, sehingga pada malam hari ini, malam hari ulang tahun Tali Jagat yang ke-25, malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakui umatnya sehingga kita mendapat syafaatnya di yaumul kiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya saya di sini sebagai perwakilan dari seluruh panitia hari ulang tahun Tali Jakat yang ke-25, mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh saja yang sudah membantu acara pelaksanaan pada malam hari ini. Halah hari ulang tahun Tali Jakat yang ke-25 yang malam hari ini alhamdulillah sudah terselenggara dengan bagi kami keluarga besar Tali Jakat. Ini adalah sudah luar biasa. Dan wabil khusus kami haturkan terima kasih kepada seluruh pemuda dan pemudi dan juga masyarakat yang sudah bahu-membahu, sudah mencurahkan pikirannya dan semuanya untuk acara pada malam hari ini. Alhamdulillah sudah berjalan yang luar biasa. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Majelis Taklim Nurul Falah dari Menggal Pacitan yang sudah membimbing kami karena kami tidak bisa berjalan sendiri. Berkat beliau-beliau malam hari ini acara pengajian akbar dalam rangka hari ulang tahun Tali Jakat yang ke-25 berjalan dengan baik. Bagi kami adalah suatu penghormatan yang luar biasa. Kami keluarga besar, kami sudah dibantu, kami sudah didukung, kami sudah dibina sehingga pada malam hari ini alhamdulillah sudah berjalan dengan luar biasa. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor pada malam hari ini. Mulai yang pertama adalah video syuting dari Uma Potret. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Delta Sound System dari Kalak Donorojo. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Jaya Abadi dan juga Chandra Kirana untuk menyediakan panggung dan juga terop dalam hari ini. Bagi kami sudah luar biasa. Alhamdulillah meskipun dengan waktu hanya satu minggu, alhamdulillah acara pada malam hari ini sudah berjalan dengan luar biasa. Perlu kami sampaikan bahwasanya acara pada malam hari ini kami dari keluarga besar adalah wujud syukur kami karena bagi kami ini adalah satu kegiatan yang insya Allah akan kami lanjutkan setiap tahun sekali. Dan insya Allah mudah-mudahan minta doanya kepada seluruh masyarakat agar kami tetap istiqomah, tetap amanah, seluruh pemuda, pemudi, sedusun merwadati agar mampu menjadi tulang punggung, agar mampu menjadi penerus generasi muda di dusun maupun di desa Jatimalang. Tidak lupa kami juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada keluarga besar Tari Sufi baik dari kota Ponorogo, kota Madiun, Magetan yang malam hari ini nyengkuyung acara pada malam hari ini. Alhamdulillah keluarga besar dari beberapa kota hadir pada malam hari ini. Dan juga tidak lupa kami ucapkan ribuan mohon maaf yang luar biasa, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin, kepada seluruh jamaah yang malam hari ini hadir, apabila dalam penyediaan tempat, tempat duduk dan juga penghormatan yang masih kurang, kami dari panitia mengucapkan ribuan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan informasi pada malam hari ini, beliau Gus Miftah pada malam hari ini berada di Pondok Atarmasi. Insya Allah pukul 9 tepat ataupun pukul 21.00 insya Allah beliau bisa hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin dari kami panitia tidak pas apabila ada banyak yang kami sampaikan karena alhamdulillah kami ucapkan selamat datang kepada beliau Bapak Wakil Bupati yang alhamdulillah pada malam hari ini bisa hadir gengrawuh di acara kegiatan hari ulang tahun Tali Jagat yang ke-25. Sugeng rawuh, sugeng lenggah. Dari kami sekian, akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum acara dilanjut, tanpa merasa hormat kami kepada beliau Pak Wajitan dan juga tamu undangan Bapak Camat Kecamatan Arjosari beserta undi. Untuk acara yang kedua, sambutan dari beliau Bapak Bupati Pacitan malam hari ini diwakili oleh beliau Bapak Yudi Smoko. Beliau waktu dan tempat dihaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya menyampaikan salam hormat dan salam hangat Bapak Bupati sekaligus menyampaikan permohonan maaf beliau pada malam hari ini tidak bisa hadir bersama-sama dengan kita semua karena Bapak Bupati ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Oleh karena itu saya ditugasi untuk menyampaikan sambutan Bapak Bupati. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya akan segera menyampaikan sambutan Bapak Bupati Pacitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman, yang sebentar lagi beliau akan bersama-sama dengan kita semua akan memberikan tausiah. Yang saya hormati Bapak Bambang, anggota DPRD Kabupaten Pacitan. Yang saya hormati Camat Arjosari beserta Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, Bapak Kapolsek kebetulan pada malam hari ini datang di tengah-tengah kita, Bapak Dan Ramil Kecamatan Arjosari. Yang saya hormati pejabat Kepala Desa Jatimalang beserta jajarannya, para alim, para ulama, para undangan dan hadirin sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Dalam majelis yang mulia ini, pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin pada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita semua dapat hadir di tempat ini untuk mengikuti peringatan Arlah Tali Jagat yang ke-25 di Desa Jatimalang dengan penuh hikmat dan dalam suasana kebersamaan dan kekeluargaan. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada panutan kita semua, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju cahaya Islam dengan segenap keagungannya. Selanjutnya saya mengucapkan selamat kepada masyarakat Dusun Purwodadi, Desa Jatimalang, yang pada malam hari ini telah menyelenggarakan peringatan Arlah Tali Jagat yang ke-25 tahun 2018 pada malam hari ini. Semoga dengan adanya peringatan Arlah Tali Jagat ke-25 ini mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, terutama dalam meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, memperkokoh ukhuwah sesama umat Islam dan membangun persaudaraan sesama anak bangsa dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Ibu bapak yang saya hormati, kita patut bersyukur bahwa sampai pada saat ini kondisi kehidupan sosial kemasyarakatan dan keagamaan di Kabupaten Pacitan masih tetap kondusif. Rasa kebersamaan dan kekeluargaan antar sesama semakin baik dan tali silaturahmi kuah atau persaudaraan antar sesama elemen masyarakat semakin kokoh dan semakin kuat. Demikian pula keadaan sosial politik pasca pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur bulan Juni 2018 dan proses pemilu legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019, alhamdulillah sangat kondusif di Kabupaten Pacitan. Kita semua tentu berharap agar hajatan politik nasional, regional, dan lokal tersebut dapat berjalan dengan aman, lancar, dan demokratis tanpa adanya gangguan yang berarti. Kita menyadari bahwa masyarakat kita adalah masyarakat yang majemuk, baik dilihat dari suku, agama, adat istiadat, maupun bahasa. Dalam kehidupan masyarakat yang majemuk ini, malam hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semua, marilah kita rawat terus nilai-nilai persaudaraan, kesatuan. Kita semai rasa kebersamaan dan kekeluargaan, dan kita pupuk terus suasana kegotong royongan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya kesadaran bersama demikian, insya Allah kehidupan masyarakat Pacitan tetap dalam keadaan adem, ayem, aman dan damai, serta saling hormat menghormati, saling tolong menolong, dan saling menghargai antara sesama. Ibu bapak yang saya hormati, demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan teriring doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ibu bapak sambutan Bupati Pacitan pada acara peringatan Arlah Tali Jagat ke-25 di Desa Jatimalang pada malam hari ini saya sampaikan. Terima kasih dihaturkan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk acara selanjutnya Salawat Maulidur Rasul dari teman-teman Tali Jagat Dusun Purwodadi, Desa Timalang. Dan pada malam hari ini dalam rangka pengajian akbar bersama beliau Kiai Haji Miftahul Maulana Habibur Rahman, pimpinan Pondok Pesantren Ora Aji dari Yogyakarta, dalam rangka hari ulang tahun Tali Jagat yang ke-25, pada malam hari ini acara live dari Pacitan Fashion TV Ne Wong Pacitan. Jadi bapak ibu yang pada malam hari ini tidak bisa hadir di lapangan Desa Jatimalang bisa melihat, bisa mengikuti, bisa menyaksikan di live Pacitan Vision TV Ne Wong Pacitan. Kepada teman-teman Tali Jagat, waktu sepenuhnya disilahkan, monggo. Dan saya mengucapkan dari teman-teman Tali Jagat dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang ke-25, mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada para sponsor yang mendukung acara pada malam hari ini. Ada dari Omah Potret, Chandra Kirana Production, dari Astro Printing, dari Delta Sound System Kalak Donorojo, dari Apollo, dari Alphard Electronic, dari Jaya Abadi Terop, dan juga yang pada malam hari ini menyiarkan secara live, secara langsung dari Pacitan Vision TV ini, Wong Pacitan. Dan informasi selanjutnya pada malam hari ini, beliau Kyai Haji Miftah Maulana Habibur Rahim pada malam hari ini sambut rawuh, monggo diiringi dari teman-teman dari Tani Jagat Dusun Purwodadi Desa Jati Malang. Thalul an Nabi Muhammad Allahumma shalli wa sallim barik. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik.

صلوا على النبي محمد. Thank you. صل عليه. Umilan la angin setoyo hitamat karalim mungkin nasih Allah diwali mo satruning dosa diwali mo satruning dosa Nabi Muhammad sallallahu Muhammad mahalul qiyam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim ya Nabi salam alayka ya Rasul salam alayka ya Habib صلى الله عليه وسلم مرحبا بعزاني وجب الشكر علينا فدعا لله دام مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جاد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ربي فاغفر لي الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin para kiai, para alim, para sepuh bini sepuh ingkang estu kawula takzimi. Para pejabat ingkang kersa rawuh ingkang kula hormati, yoyo kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rintik-rintik hujan menyertai kita pengajian malam hari ini. Mungkin dadosaken berkah kagem tiyang pacitan. Ampun gelo. Entene jawah niku mergo Allah tresno marang. Mung kadang-kadang menungso niku dhisikke nafsune tinimbang dhisikke imane. Olah-olah hujan itu merupakan petaka bagi kita, padahal justru sebaliknya. Jawah menika rahmat saking ngarsanipun Allah Subhanahu. Kula niku paling mboten seneng yen enten jamaah mara teng pondok, bah benjang badhe pengawasan tulung jenengan donga tolak udan. Kula mboten purun. Kula gadah pengalaman biyen jaman kula manggon teng mesjid wong Muhammadiyah, kula niku nate diundang ngajian. Sedina utuh niku udan deres. Dalune khawatir udan, panitiane niku dugeni pawang udan. Kali pawang udan niku diwenehi syarat wayang kok bengi udane mandek, tolong panitia golek sempak sing wis kanggu. Damel napa sempake dipanggang ning dhuwur kompor. Jarene napa tolak. Dalu kula dugi pengajian ternyata udane tambah deres. Tur kula kaget kok ambune barang kobong niku nampa. Ternyata pas kula dugi pengajian panitiane lali sing kudune nunggoni sempak melu kula nyambut salaman. Akhire sempake kok pertanyaan kula napa hubungane udan karo sempak? Apa rumangsane udan iku malaikat nguyuh lak nggih mbok? Mila miturut Mbah Mufid Al-Maghfurlah, pengasuh pondok pesantren Pandanaran Jakarta. Menawi turun hujan turun jawah nyuwun sewu. Kula panjenengan sami dipun sunahaken maos donga. Allahumma hawalaina wala alaina kaping 3. Cobi muga-muga udane mbeta manfaat dumateng kula panjenengan sami. Niki ijazahe Mbah Mufid kula waosaken jenengan terok muga sing wingi rungono udan bar niki insyaallah udane tambah deres. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Insyaallah niki mungkin betul berkah. Alhamdulillah. Wau kula sowan Mbah Bakri, kula matur Mbah, tulung mangdongake kula, kula nembe lara. Kula niku wingi gempa bumi lokal. Napa niku vertigo. Ing donyane niku numplak. Kula bengok-bengok gempa bumi kok bojo kula mung mendel mawon. Ternyata sing gempa mindhas kula dhewe. Kula wau matur kali Mbah Bakri, Mbah kula mangdongake. Begitu Mbah Bakri Al-Fatihah donga langsung muga dadi obat kagem kula. Kula dugi mangsul saking mriki insyaallah ilang mumete sekalian dase. Amin matamu amin. Tak sirai ilang. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kathah tiyang gawe pengajian. Pengajian niku pengen niadak kalih Allah. Pengajian menika niate pengen kenal kalih Allah, tapi kathah tiyang gawe pengajian justru kelangan Gusti Allah. Begitu pengajian direncanake tenanan, nyuwun sewu ndelalah udan, panitiane bengok, walah kok udan. Niku berarti kelangan Gusti Allah. Wong Gusti Allah mawon paido. Mila kula gawe pengajian teng pondok niku pun 6 taun ajeng udan kaya napa kula ora tau sambat ora tau susah. Ana sing teko kula alhamdulillah, ora ana sing teko kula nggih alhamdulillah. Bojo kula nanti tanglet bah lak mboten nanti sing dugi pripun niki lak gawe segone mawon 7000 bungkus. Umpama ora ana sing teko pripun ora apa-apa dipangan dhewe. Ora entek pakake asune tanggane. Kula mboten nate kok susah gara-gara udan. Mboten nate. Mila panitia-panitia teng Pacitan iki nyuwun sewu kok jenengan pengajian digawe tenanan, disiapke tenanan delalah hudan sing teko iki. Ora apa-apa. Niku carane Gusti Allah nguji tauhid jenengan. Ijik percaya ora karo aku. Kula nate Bapak Ibu teng sekatenan Keraton Yogyakarta menika dipun aturi tausiah teng alun-alun. Sak alun-alun niku kebak setenan ana sing dodol dremolem, ana sing dodol arum manis, ana sing dodol apa kaya martabak, ana sing dolanan tong setan, ana sing blonjo kotang, blonjo sempak, macam-macam. Lah teng sekaten niku ana nuwun sewu, ana kantor. Kantore niki damel pengajian, pengajiane disebarke teng alun-alun. Jenengan pirsa, kira-kira ana sing ngrungokke napa mboten? Mboten enten wong do sibuk tong setan, sibuk blonjo, tuku martabak, blonjo macam-macam. Waktu itu ada satu pertanyaan dari saya untuk panitia. Hei panitia, iki ngaji sing ngrungokke sapa? Kula bengok-bengok ning speaker, ora ana wong sak alun-alun sing ngrungokke senajan to seneka wong 10.000 wong blonjo dhewe-dhewe. Napa jawabane? Kula mboten gogas Gus enten sing ngrungokke napa mboten, tapi niat kula istiqomah nguri-nguri tinggalane para wali. Niku kula contoh, kula pengajian teng pondok ana sing teko kula ngaji bareng jamaah, ora ana sing teko kula ngaji dhewe. Kaya wong kentir Gus ora apa-apa, luwih apik kentir diarani ngaji dari orang ngaji tapi wae kok. Lah kula nyantai mawon. Kula niku pengajian ditekani wong sak lapangan kebuak kados wingi teng Lampung, sing ngaji wong 15.000 awan-awan biasa. Sing ngajimu wong 10 biasa. Kula niku lak ngaji kali lonte sarkem niku namung tiyang 50. Kula niku lak ngaji teng kafe kadang-kadang do mabuk niku sing wong 30 sing sadar 10, sing 20 mendem. Nggih tetep kula lakon. Kula wingi malah kapusan teng sar. Biasane sing ngaji tiyang 400, wingi sentek omong 50 tok. Lah kula mbatin iki begek lontene sadar. Ternyata mboten mergo tanggal 1 Suro do pindah teng Parangkusumo. Soale sing rame teng Parangkusumo. Napa ngoten niku kula cekak ati? Mboten, mila jenengan panitia nyante mawon umpama dalu menika sing teko wong sak Pacitan namung niki berarti tiang-tiang niki sing diselametaken kalih Allah. Amin. Tonggone jenengan selamat napa mboten sak janjane ya selamat tapi selamatnya dipending dhisik jenengan. Mila niki ketua panitiane kula dongake mlebu mangkat bar pengajian. Amin. Berpengajian mutar kowe, Bro. Kenapa kaya Mbah Mufid niku ra gelem nolak udan, kaya kula ra gelem nolak udan? Karena apa? Soyiban Nabi niku lak niku. Udan sing manfaat iki lak niku. Umpama udan niku ra manfaat nggih menungso, minimal udan itu memberikan manfaat bagi makhluk lain, terutama mereka yang ada di dalam bumi. Niki wis kemarau pirang-pirang bulan. Mereka juga butuh air, sementara dereng diwenehi kalih Allah. Maka ketika kita kemudian menolak hujan, berarti kita zalim sama siapa? Zalim kepada makhluk Allah yang lain yang tinggal di dalam bumi. Mila ora kena. Mila kudune udan ngoten niki lak kula ora usah ditolak. Mumpung niki musim kemarau kok malah pujian jalo udan. Allahu ya Karim angzil alaina. Allahu ya Karim angzil alaina minas samai ma'an kasira. Minas samai ma'an midrara. Aduh Gusti Allah kula nyuwun jawah. Aduh Gusti Allah kula nyuwun jawah. Jawah ingkang deres tur milu jengaken. Jawah ingkang deres tur milu jengaken. Juru kelangan Allah. Sami kali tiang-tiang bangun masjid, bangun pondok pesantren niku. Niate bangun masjid niku pengen cedak karo Allah. Tapi betapa banyak orang-orang yang membangun rumahnya Allah justru kehilangan Allah. Satu ketika kula sowan Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Kathah tamune kula ditimbali Abah Rene oleh nggih, Pak. Begitu kula nembe matur kali Habib Lutfi ana panitia pembangunan masjid saking Pemalang beto proposal. Matur kali Habib Lutfi. Bib, minta doanya untuk proposal pembangunan masjid kami ini, mudah-mudahan dapat uang banyak. Apa jawaban Habib Lutfi? Masjid murah bakal dadi. Lah napa, Bib? Soale atimu ta'alluq bil proposal. Atine gumantung marang proposal. Mila jaman kiai-kiai mbiyen niku ora kenal proposal. Sing kenal proposal lagi kiai-kiai jaman naon niku. Nggih napa mboten? Zaman Kanjeng Nabi niku ajeng sedo sing digoleki umate, umati, umati, umati. Kanjeng Nabi mboten ikhlas yen umate nyemplung neraka. Kanjeng Nabi mboten ikhlas yen umate rekoso. Padha kalih kiai-kiai sakniki, urung mati ijik sehat bergas waras, bendina wis umati, umati, umati. Tapi napa bedane kalih Kanjeng Nabi? Yen Kanjeng Nabi umati umati umati mergo ra ikhlas yen umate reksa, beda kalih kiye sakniki umati umati. He umatku, aku bangun masjid endi semene? He umatku, aku pengajian endi amplope? Bedane niku. Mila jenengan sing nanti tindak teng pondok kula pengajian mang pirsani. Alhamdulillah dugi sakniki istiqomah kula ra wani ngedhokke kotak infak. Nembe milat kalau wingi kula ngedheke kotak infak niku pun untuk sumbangan Palu Donggala. Sekali pengajian jenengan perso wingi sumbangan jamaah infake angsal pinten Kang? 50 juta. Langsung santri kula ngeten, "Bah, mbok saben pengajian ana kotak infak cangkemmu aku." Isin Kang karo Allah, isin kalih Allah. Mila niki dijaga tenanan. Jenengan rasa cilik aku wajibane awake dhewe niki hanya menyeru udu'u ila sabili rabbik. Kewajibane panitia niki nyuwun sewu. Kados Habib Surah An-Najar mangwaca surat Yasin. Wa jaa'a min aqsal madinati rajul yas'aqala ya qaumit tabi'ul mursalin. Wa jaa'a min aqsal madinah telah datang dari sudut kota. Rajulun seorang laki-laki. Siapa laki-laki ini? Habib Surah An-Najar. Niki tukang tebang kayu. Jenengan pirsa, matine Habib Surah An-Najar niku ditangisi karo malaikat. Padahal niki mboten kiai, niki mboten wali, niki mboten nabi. Tapi matine tangisi karo malaikat. Orang bertanya-tanya, apa kelebihan Habib Surah An-Najar? Padahal dia bukan kiai, bukan aulia. Kenapa malaikat menangis? Dia punya kelebihan. Kelebihane nopo? Saben ono kiai, saben ono nabi, ono rasul gawe pengajian, niki ajak-ajak yuk do melu ngaji ngrungokke pengajiane kiai. Mati ini ditangisi kali malaikat. Jadi nyuwun sewu panitia dalu menika Mbah sing teko pira jenengan mboten gagal, ora ana critane nggih pengajian gagal niku ora ana. Kecuali jenengan aku lek bathi saking pengajian. Bathine opo? Mila rasa cilik ati, tenangno pikiranmu dulu. Aku ra fofo. Senajan to karo nganyari batik barang, ra popo, ra popo. Bathi ana tulisane rong lunas, ra popo. Bu, alhamdulillah. Niki lho, kula niku katpo mangkat teng pondok saking Ponorogo awak kula mung blayut, sowan Gus Lukman ndas kula mumet terus sowan Mbah Bakri niku mriki tasik liyut-liyut. Niki munggah panggung malah kula kemringet. Mila niki panitiane waskita. Panggung ora usah diwene kipas angin. Waskita niki panitiane. Makrifat niki panitiane. Ben Gus Miftah ben Gus Miftah lorone mari ora usah diwene kipas makrifat. Soalnya antara makrifat karo pekok niku bedane tipis. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, semangat Habib Surah An-Najjar ini nyuwun sewu yang harus kita bangkitkan, Pak, di kalangan para jamaah, di kalangan para santri. Tadi orang-orang yang suka mengajak kepada pengajian. Ola ya qaumi tabiul mursalin, he umatku, iki lho ana wong ngaji, rungokno, gawe pengajian niku kelas jenengan kaya Habib Surah An-Najjar. Matimu ditangisi karo malaikat. Amin. Ingat ana undang-undange sing kudu dieloni niku sinten. Lah niki sing sering lali. Niki juarang kula aturke lak mboten kepep. Itabi'u malayas alukum ajra. Melu kiai sing ra masang tarif. Wa hum muhtadun. Dengan demikian kamu menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah. Dadi nyuwun sewu, kok ana panitia pengajian ngundang kiai-kiai niku bertarif. Sing mboten pikantuk hidayah gak hanya kiainya tapi juga panitianya termasuk jamaahe. Mila kula paling benci yen ana kiai pasang tarif. Niku jenenge mboten kiai tapi bajingan. Niki lho, panitia-panitia iki kudu paham kadang-kadang ngoyak ustad kondang ana tarif pira-pira dilakoni. Niku ora bakal muhtadun, Pak. Itabi'u malayas alukum ajra sing ora njaluk tegese ora njaluk niku berarti napa sak madya sak ukur umpama jamaah niku ngelungi niku mboten bayaran tapi niku ikroman wa takdiman lak njaluk niku jenenge pasang tarif enten mboten sing model ngoten niku kathah kathah mila kula nyuwun sewu nggih iki live streaming nggih. Men krungu ya ora apa-apa. Kula sering matur ngeten, lak kiai kuwi nganggo tarif. Dadak nyang-nyangan rega karo panitia. Lah apa bedane kiai karo begenggek? Sing guyu kuwi muduk begenggek to? Lah apa bedane kiai karo begenggek? Nyang-nyangan. Lah kula apal kok wong kula niku ngopeni begenggek, ngopeni lonte kok. Di teng sarkem niku lonte sing paling larang regane pira sing paling murah pira kula ngerti. Wis tak nyang lho kowe. Tantri kula niku ana sing lugu banget, Bah, badhe tanglet. Apa? Mbak-mbak PSK niku pekerjaane napa to? Sing takon niku santri. Kula jawab, dodol kroto le. Dadi kula ngomong kroto niku mergo ana sejarahe jaman kula kuliah awal-awal pengajian teng Sarem niku ana mbak-mbak bocah ayu bajune bendina anyar wis duwe HP padahal kula rong duwe HP. Tak takoni, "Nduk, bapakmu pejabat? Bapakmu wong sugih?" "Mboten." "Bapakmu pengusaha?" "Mboten." "Kok bendina mu anyar? Iki wong kula nggih dodolan kok, Bah." "Dodol apa?" "Dodol kroto." Lah kula mikir dodol kroto kok iso sugih, akhirnya kula mara teng pasar kroto ki apa? "Bu, kroto niku napa to?" "Oh, alah Gus, kroto niku pakan manuk." Sugih niku mergo dodolan pakan manuk. Sing tuku ya awakmu e dadak nora. Nyuwun sewu, melu wong sing mukhlis. Mila mbiyen jaman Gus Dur ana istilah kiai kampung. Gus Dur mbiyen nak jaman saderenge sedo niku nggawe pengajian mubeng Indonesia namine pengajian bersama kiai kampung. Niku wong-wong sing mukhlis. Justru sing kudu jenengan idolake wong model-model ngoten niku. Lak tenggen Yogya niku namine Mbah Kaum. Lak teng mriki namine napa sing ngurusi jenazah niku sinten namine? Mbah Mudin. Niku wong ikhlas niku. Senajan to sarunge nglinting ambune kelembak menyan, untune gadulen pisan. Tapi niku wong mukhlis niku. Ki ana Mbah Mudin iki. Mbah Mudin. Ndi wong iki? Mbah Mudin iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Mane retek kaya ngono nih. Oh asli. Orang mau berakot itu tapi mau. Iki kopi apa kopi susu? Kula mau. Soalnya kopi susu niku bingung ki. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu. Sok Pak Eko. Kiai-kiai kampung niku nyuwun sewu mukhlis. Subhanallah. Jam loro bengi ana wong mati, mbah ana wong mati, ayo tandangi didusi kafani salati. Orang tahu. Mbah Mudin niku diparani mbah ana wong mati sok wae, ora tahu. Mbah ana wong mati wani pira? Ora ana. Mila kula niku nyuwun sewu lak krungu jamaah pengajian ngundang kiai. Kula pengen ngaturi niko sak janjane tapi wedi amplope larang. Ya Allah, kula langsung ngelus dodo. Dodone bojo kula. Ya Allah. Lah masa dodone lonte lak ya ora mungkin tok. Hal-hal seperti ini harus dipahami oleh panitia supaya pengajiane awake dhewe niku mbuh katah mbuh dite ana berkahe. Jangan hanya mengejar ketenaran kemasyhuran. Aja ngejar jeneng tapi golek isi. Syukur-syukur kondang tapi yo isi. Dia napa mboten? Ola sing mau idolake ya Allah. Isu-isu jam 6 nonton Trans TV. Wah idolane ibu-ibu. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Wow. So wenenge ngono. Nanti kalau diancam karo Deddy Corbuzier, sampai ya tahu lihat Gusnya ada acara-acara lebay seperti itu. Saya enggak mau nonton Gus Miftah. Enggak usah berteman saja. Kula dhewe nggih isin. Kula pernah ada pertanyaan seperti ini. Kenapa toh yang menghiasi TV itu jarang ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah? Ngapa toh kiai-kiai NU ki jarang sing gelem mlebu TV? Kaya kula barang niku ora kepepet kula wegah. Kula niku akhir-akhir iki gelem lak mergo mbela akidah ahlu sunnah wal jamaah dalam hal ini persoalan sholawat. Lak mboten kepepet kula wegah. Kenapa ulama-ulama NU itu jarang yang mau masuk TV? Karena wegah diatur lebay kaya model-model ngoten niku. Ayo jenengan bayangke umpamane Kiai NU saking Pacitan mlebu TV modele king kados niku wau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Ki padahal kiai ini ngajini kitab hikam, bajingan ra ngono kuwi. Ini kenyuan saya bu. Miturut Gus Dur mbiyen sing kudu mau eloni sapa le? Kiai kampung. Mbah Mudin niku lho wong paling ikhlas sak donya. Mila sak nggon-nggon ana Mbah Mudin kula niku senenge ra umum. Tenan niku. Nang awakmu kurang ajar kok lak duwe mantu polisi, wah banggane ra. Mantumu sapa? Polisi. Matane mendelik kae. Lak duwe mantu Mbah Mudin, mantumu sapa? Mudin. Polisi niku penting, Mbah Mudin luwih penting. Polisi mati sing bungkus sapa? Mbah Mudin. Mbah Mudin mati, bungkus dhewe ngopo? Iki jarang Kang. Wong gelem bahas kitab umal layas alukum ajron niku jarang. Jarang. Ulun sewu. Umpama kula niku hitung-hitungan dan lain sebagainya. Jamaah kula teng Taiwan telepon. Bah, ngaji Taiwan. Nggih, selama saya kosong saya berangkat ke Taiwan. Waktu itu saya pertama kali ngaji di Taiwan di kota namanya Kao Siu. Diundang oleh Iwamit, Ikatan Warga Muslim Indonesia Taiwan. Taiwan. Temen kula kathah. Bar niku kula ngaji teng Tainan, Taichung, Taipei. Menika lak jenenge kotane Tai. Itu di telepon niku kula kaget, Pak. Bah, apa? Benjang teng mriki Abah ngersake numpak nopo? Lah kok pitakonmu ngono? Biasane niku lak ngundang kiai Ustadz Jakarta, kondang-kondang niku dhe takoni. Tiket pesawate bisnis macam-macam. Abah pripun? Rasa mau pikir. Numpak pesawat saonane bila perlu numpak kereta mumet dase malan. Apa ya ana Indonesia Taiwan numpak kereta? Ngoten, Mbah. Yo. Benjang teng Taiwan nginep teng pundi? Ora kudu ning hotel, ning masjid ra apa-apa. Aku mbiyen zaman kuliah wis biasa manggon masjid, bahkan masjide wong Muhammadiyah zaman aku dadi James Bond. Apa kuwi James Bond? Jaga masjid dan kebon. Terakhir takon meneh, benjang sangune pripun, Mbah? Lan duwe sangu sangonono ra duwe aku nggawa sangu dhewe. Kowe ngapa takon ngono? Lah biasane dadak ngarani, Mbah. Ya Allah. Kula niku isin. Isin. Niki mboten nyelametke. Mila kula sering matur, kiai niku ngajari iman, ngajari tauhid, ngajari akidah. Tapi sing batalke akidah ya kiyaine dhewe. Kula mboten wani. Jaman bangun masjid, pon, kula duwe mobil, mobile tak dol. Kentekan duit kula duwe mobil Avanza, kula dol bleng lebokke masjid. Gusti Allah mboten sari. Sebulan bar kula ngedol Avanza langsung diganti Allah anyar Innova. Carane Gusti Allah nih. Mula kula niku wis belas ra wedi Pak Bangsa ngoten niku. 8 bulan pembangunan masjid duwite entek meneh. Mobil kula dol meneh. Bojo kula celuk. Beb. Lah ya maklum to kiyaine ganteng bojone ayu kok. Wah, bojo kula niku ayu banget to. Senajan to kula ora tau ning omah, dadi urip kula niku namung kurang kelon. Kula niku mangkat terakhir niki dina Minggu, dina Jumat kula mlebu rumah sakit kudune telung dina. Setu sore kula metu keng rumah sakit, pokoke kudu metu, infus kula cabut, doktere bingung. Kudu metu. Lah napa? Sesuk-esuk kula jemaat ngaji teng Lampung. Dadi kudune telung dina teng rumah sakit kula peksake kula copot. Minggu isuk kula mangkat ngaji ning Solo, rampung jam 8, jam 8:30 diampirke hotele Mas Tommy Soeharto teng Solo. Bah mungkin mangkat teng Lampung lak jam 12:30. Mbok istirahat riyen teng hotel teng kamare Mas Tommy. Akhire kula dilebokke kamare Mas Tommy Soeharto. Mlebu kamar malah ra iso turu. Bingung delok kamare kok apik men. Dingak, dinguk, ki iki regane pira? Ngomong desa tak antemi. Ngomong waton nyoto. Akhire 11:30, 11:30 kula mangkat teng bandara dugi Lampung. Transit teng Jakarta pun maghrib langsung mangkat ngaji teng Lampung Timur. Dina Minggu ngaji teng Lampung Timur, Senin ngaji melih langsung mulih mboten sempat mampir pondok langsung teng Ponorogo ngantos dinten niki. Dadi senajan to bojo kula niku ayu jarang kula temoni. Mila niki kudune duwe pos 1, pos 2, pos 3, pos 4. Cie ngarep niki, iya. Mesti cangkeme rondo kayak mesti. Mula lah kula kali bojo kula niku kula guyoni mergo ora tau ketemu to. Begitu kula mulih ngoten niki langsung kula ngomong kali bojo kula, "Bunda, jamak takhir." Jamak takhir tanpa dikosor. Mana iman? Lah kula guyon kali bojo kula niku sak geleme niku. "Tekku iki aja nggo dolanan. Mergo tekku sak gedhe kentongan." Masuk Pak Eko. Ini judulnya lagunya apa le? Cinta tak terpisahkan Cak Dikin. Kentongan matamu kentongan. Wong wedok harus dileng-eling kentongan bae. Allah. Bojo kula kula celuk. Beb. Apa bah? Lho kula niku nyeluk bojo kula kadang-kadang beb, kadang-kadang sae. Syaitanir rajim. Eh mending tuh, wong pacitan gawane tandure nyeluk bojone mamah. Mamah, iya papa. Mamah tidak pun di tandur. Halah halah, mamah kok tandur. Mamah zaman now, ora pantes blas. Mamah kok tungkae mletek-mletek. Mamah kok tungkae mletek-mletek. Menawi papa badhe tidak pun di macul. Papa kok macul. Mamah jangan keluar rumah, kenapa papa? Di luar rumah panasnya ngentang-ngentang. Wis nggo bagi rupane lucu men. Allah. Eh jenenge sapa kae? Eh? Rois Endas. Mila niki lho sing dikututi Joko. Aja nganti pengajian niate pengen kenal kalih Allah jenengan kelangan Allah. Idza ahabba abdi liqa'i fa ahbabtu liqa'ahu wa idza kariya liqa'i fa karitu liqa'ahu. Ketika hambaku senang ketemu dengan aku, maka aku senang ketemu dengan hambaku. Tapi sebaliknya ketika hambaku benci ketemu dengan aku benci ketemu dengan hambaku. Mila bojo kula tak celuk, oleh ra mobile Innova didol. Lah niki lah enggal bah, ora apa-apa. Wingi awake dhewe ora duwe apa-apa, sesuk ya bakal ora duwe apa-apa. Lahir ning donya wuda, sesuk mangkat sowan kalih Gusti Allah ya wuda. Mung dibungkus kain kafan tok. Oleh ora? Nggih bah manut. Akhire Innova kula dol nggih neruske mbangun masjid. Tonggo-tonggo kula sing ra seneng kae kiyaine bangkrut. Jarke mawon, jenengan pirsa, urung nganti sebulan Innova kula dol, kalih Allah langsung diganti Fortuner anyar. Lamong alhamdulillah toh ora bakal melu-melu kowe. Kowe kudu melu, sawahmu didol. Ora mungkin. Sing wani ngedol mobil, sing wani ngedol sawah niku namung caleg, mergo arepe nyalon. Lah ora ya ora wani. Maka kula ajak Bapak Ibu Pacitan wabil khusus Bapak Ibu Purwodadi niki, Pacitan niku kondang ambue, mergo kiai-kiai Pacitan jaman rin niku kondang ambue. Salah sijine sinten Kiai Muhammad Mahfud At-Tarmasi niku gurune Mbah Hasyim As'ari rikala teng tanah suci. Jadi kenapa kemudian Nahdlatul Ulama itu diciptakan oleh Mbah Hasyim As'ari? Mergo ngajine kepada Mbah Yai Muhammad Mahfud At-Tarmasi. Kenapa kemudian Ahmad Dahlan membuat Muhammadiyah? Karena ketika di Mekah Mbah Ahmad Dahlan itu ngaji kali Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Jadi nyuwun sewu Mbah Hasyim As'ari ke Syekh Mahfud, Ahmad Dahlan kepada Syekh Ahmad Khatib. Mila begitu tiba teng Indonesia siji Muhammadiyah, siji Nahdlatul Ulama. Termasuk sing ijazai Mbah Hasyim As'ari ngaji Sahih Bukhari menika Mahfud At-Tarmasi. Jadi niki ampuh Pacitan niku asline. Ampuh. Mong aku yo heran, ketoke ampuh ngopo jaman SBY dadi presiden ra iso gawe bandara teng Pacitan. Berarti yo mbahe ampuh SBY ini kurang ampuh. Yo cuma pas ke aku terus iso masuk angin aku, Bro. Yo kalau wong tahlile lho la ilaha illallah. Nah lili sapa? Nah lili rois ki mau lho. Ya wis sak karepmu lah. Daripada panitia ini memendase serap apa. Manual, manual. Wek pengen kono ngebangi ngimon sampai rampung pengajian. Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Ilah enggak, dalu menegau yang pertama akidahnya didandani. Kenapa? Karena begitu gampang sebenarnya orang itu kehilangan Allah. Maka selalu saya pesan kepada anak-anak di kafe itu, kepada anak-anak di tempat prostitusi, di dunia malam, di diskotik dan lain sebagainya. Apa saya sampaikan kepada mereka? Nah, ingat. Setan itu tidak mencuri rumahmu nak, setan itu tidak mencuri mobilmu, tidak mencuri uangmu, setan itu tidak mencuri HPmu, tetapi setan itu senantiasa mengintai imanmu, setan itu senantiasa pengen mencuri imanmu. Kenapa? Karena setan tahu harta yang paling berharga dimiliki oleh seorang mukmin adalah iman. Itu saya sampaikan kepada mereka. Maka jenengan jangan menghakimi orang-orang yang berbuat maksiat itu pasti jelek. Saya sampaikan kepada kawan-kawan, nah ketika kamu melihat orang bermaksiat di malam hari, jangan pernah kamu katakan keesokan harinya dia adalah ahli maksiat. Kenapa? Karena barangkali tadi malam dia sudah bertobat sementara mata kita tidak pernah melihat. Mila kula niku rawani ngarani wong elek niku rawani. Ana niku wong apik karo dereng apik, baik dan belum baik. Maka mereka saya kasih semangat. Nah, Allah itu hadir untuk mereka orang yang berdosa, bukan untuk mereka orang yang sok suci. Pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat, tetapi mereka mau bertobat, bukan orang yang sok baik tapi pada akhirnya tersesat. Niku bahasa-bahasa kula yang saya sampaikan kepada anak-anak itu. Saya sampaikan kepada mereka, kamu lihat nak, kenapa spion mobil itu jauh lebih kecil daripada kaca depan bagian mobil. Kenapa? Karena masa depanmu lebih besar daripada masa lalumu. Yeah. Iya kan? Makanya jenengan persani, spion motor kira rata-rata bentuknya kaya tangan dongo. Soalnya nopo, kejelekan kita di masa lalu kita mintakan kepada Allah supaya dimaafkan oleh Allah. Sementara pandangan kita ke depan lebih besar. Kenapa? Karena ampunan Allah lebih besar daripada dosa-dosa kita. Maka saya bilang sama mereka, ketika kamu berbuat dosa sebesar kapal, yakinlah ampunan Allah itu lebih besar daripada lautan. Subhanallah. Maka saya diterima dengan baik sama mbak-mbak itu. Maka para teman-teman PSK itu bilang sama saya, Gus Miftah itu pecopet, pencopet. Gus Miftah itu copet. Tapi apa bedanya Gus Miftah? Copetnya Gus Miftah dengan copet di terminal, bedanya satu. Kalau copet di terminal itu yang dicopet dompetnya. Maka begitu ketahuan, dijotosi, diantemi. Sementara Gus Miftah yang dicopet adalah hatinya. Maka begitu hatinya sudah tercopet, jangankan dompetnya, yang lainnya pun pasti akan dikasihkannya. Wow. Wadiah. Nah, sing lucu nak kula ngaji teng mbak-mbak sarekem niku begitu rampung pengajian, nglewati kamare mbak-mbak niku, langsung mbak-mbake ngomong, "Monggo Gus pinarak cangkemmu." "Monggo Gus pinarak." Lah kula takoni kali wartawan, "Gus Miftah pengin mboten?" "Ya pengin kok. Normal, C." "Lah terus pripun?" "Ngempet." "Masa kiai ngajengan?" "Wah, ya ora pantes." "Ya ngempet to." Elah kula niku dielek-elek wong gara-gara wingi niku kula mung ganggu tok. "Alah, kalian itu kan cuman iri." "Kenapa?" "Karena pengajianku paling menyenangkan sedunia." "Kenapa?" "Ngajinya berpahala, matanya bervitamin." "Takulah santai-santai mawon kok, Pak." "Santai mawon. Wong tujuan kita itu apa? Menyelamatkan akidah mereka." Maka saya bilang sama mereka, maksiat badanmu itu jangan diikuti dengan maksiat hatimu. Maka saya bilang, cukup bodimu yang bermaksiat, hatimu gak usah ikut-ikutan bermaksiat. Bahasanya dipelintir karo wong sing ra seneng. Gus Miftah mengatakan, gak apa-apa bermaksiat, yang penting hatinya masih ada Allah. Enggak seperti itu bahasanya. Cukup bodimu yang bermaksiat, tapi jangan sampai hatimu kehilangan Allah. Saniki nyuwun sewu, maksiate bodi niku kalah karo maksiate hati. Maksiate hati niku napa? Hasud, iri, dengki, benci, menghina dan lain sebagainya. Itu jauh lebih besar madharatnya daripada maksiatnya bodi. Maka saya bilang, "Nak, dosamu ki wis akeh, tapi aja nganti hatimu kelangan Gusti Allah. Toh saya tahu kalian kerja di sini tidak akan mungkin menjadi PSK selama-lamanya. Kalau toh kamu mau, tamune sing wegah. Masa seumur hidup jadi PSK? Tuwek. Umpama ro es moro. Wow. Sing mati soro es dhisik. Lah ya keracunan. Susu kadaluwarsa." "Mah le, kowe ngomong apa 2004? Aku mah. Lah tuku gorengan 2004 aku mah. Wis bosok kok saiki 2004 didol saiki." Kita selamatkan. Dan yang butuh menyelamatkan akidah kita itu tidak hanya mereka. Tidak hanya mereka yang butuh menyelamatkan akidahnya, termasuk kita. Karena tidak ada jaminan orang yang hidupnya beriman matinya dalam keadaan beriman. Sopo sing iso jaga akidahmu? Ora ono, Pak. Ayo. Siapa yang bisa menjamin dirinya baik mati dalam keadaan baik? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajarkan, padahal Muhammad itu maksum. Apa itu maksum? Direksa sangka dosa. Muhammad itu surganya jelas, enggak mungkin masuk neraka. Muhammad itu tidak mungkin berbuat dosa. Muhammad itu tidak mungkin berbuat tercela. Tetapi setiap sholat dia masih ihdinas siratal mustaqim. Nabi Muhammad tidak pernah berhenti minta hidayah sama Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mengajarkan kita, yang bisa menjamin kita selamat, yang bisa menjamin hidayah kita itu cuman Allah. Padahal maksum. Apa meneh rois mung mesum. Bukankah kemudian sejarah membuktikan, lembaran-lembaran sejarah mencatatkan kepada kita, begitu banyak orang yang awalnya beriman begitu mati dalam keadaan kafir alias murtad. Enten Gus, kathah. Zaman Nabi Musa alaihissalam ada ulama terkenal, namanya siapa? Bal'am bin Baurok. Bal'am bin Baurok gile, wi idu geni. Tegesen apa? Saomong-omongane mandi. Musim kemarau, ya Allah kula njaluk udan, bres langsung diwenehi kali Allah. Musim mudan, ya Allah mengke dalu badhe pengajian udane mandek, mandek niku Bal'am. Ana wong rabi 10 tahun bojone ra mateng-mateng jaluke bodho ngo Bal'am, ya Allah bojone tiang niki mang gawe mateng, mulih melenting tak kandani. Tapi jenengan perso, Bal'am akhirnya mati dalam keadaan kafir. Kenapa? Karena kesombongannya. Milan jenengan nganggo jilbab ndelok wong wudo ning dalan, aja sombong. Wong iku kudu kaya aku, jilbaban ra kaya awakmu. Pakaiane SMS. Apa kuwi SMS silite metu sedithik? Enggak boleh. Enggak boleh, Pak. Enggak bisa. Enggak ada yang bisa menjamin keimanan kita loh, kecuali Allah. Enggak boleh. Apa hanya Bal'am Gus? Mboten. Dulu ada sahabat Rasulullah namanya siapa? Ubaidillah bin Jahsy. Niki delegasi perangnya Rasulullah. Anda tahu matinya kafir, murtad. Kenapa? Karena kegemarannya minum khamer. Mula kula lak masuk teng kafe kae, Nduk. Kowe iki kerja ning kafe, aja mbengi mabuk. Tamumu wae sing mabuk kowe aja. Malah sakniki mbiyen dong ngene, sakniki malah ngeten. Jangan bilang alhamdulillah mbiyen ngene nganggo botol, saiki ngene nganggo galon. Gede banget. Ubaidillah Al-Jasi mati dalam keadaan kafir gara-gara kegemarannya minum khamer. Bahkan seorang delegasi sunnah. Namanya siapa? Rojal Unfuah. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, banyak mengaku-ngaku Nabi. Salah satunya siapa? Musailamah Al-Kadzab. Abu Bakar sebagai khalifah mengutus Rojal Unfuah untuk mengingatkan Musailamah Al-Kadzab supaya kembali kepada tuntunan Rasulullah. Anda tahu Rojal Unfuah mati dalam keadaan kafir. Apa meneh mung rois nyuguh degantok, urung ana sing jamin. Kula pun haji ping 10, Gus, ora jaminan. Kula pun sedekah durung jaminan. Kaya mbak-mbake kula pun jilbaban urung jaminan. Apa meneh wong saiki rada pekok, jilbab diganti hijab. Hijab kuwi judule aling-aling. Sing dienggo ning sirah kuwi jenenge jilbab. Kok saniki banyak bermunculan komunitas hijab syariah. Kuwi maksude apa? Lah kula ngising ning dhuwur kali supaya ora didelok karo wong, kula tutupi nganggo pring, niku jenenge hijab. Aling-aling. Lah saniki wong nganggo jilbab kok bahasane hijabers, niku sangka pundi? Kuwi berarti raimu diwenehi aling-aling. Kuwi berarti ndasmu kelase mung kodho karo wong ngising. Dadilah ibu bapak, pengajian ning tengah ana pembatas, lak wong Jawa ngarani satir. Kuwi jenenge hijab. Lak sing nutupi ndas jenenge jilbab. Lak sing nutupi rai jenenge burqah niqab. Apa wong pacitan kudu nganggo niqab ora? Ngopo wong Arab Saudi nganggo niqab? Lumrah kono panas padang pasir. Wet pasire mumbul ngenai rai rusak. Lah wong ning Pacitan sejuke kaya ngene nganggo burqa. Nganggo ya ora apa-apa, tapi aja nyalahke sing ora nganggo. Sing ora nganggo ya aja ngalahke sing nganggo burqa. Ora apa-apa, tapi ora usah gaya. Mung kula wingi lucu ning kota Jogja niku. Ana wong 10 mudun saking bis, kabeh nganggo cadar mlebu ning Taman Pintar. Begitu ana tulisan Taman Pintar, wong 10 niku kan juga tongsis selfie, ceklik lah kula mbatin sing difoto apane. Lah raine lak padha kabeh. Lah ora iso bedakke ndi Siti ndi Marni. Engko geger roes jilbaban malan. Dadi Raisa. Akhire Lady Boy, Raisa Lady Boy, wajahnya lady, kakinya boy. Rojal Unfuah matinya dalam keadaan kafir. Bahkan Bapak Ibu rahimakumullah, ada seseorang yang diciptakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya, seorang muadzin, gaweane tukang adzan. Duhur adzan, ngasar adzan, ngisa maghrib, subuh adzan. Tentu ketika dia naik ke atas mentara adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ning dalan ana cewek ayu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Matane ndelok. Wow. Rampung adzan, bocah niki dioyak kalih tukang adzane. Kejat pet. Celuk sangka mburi nganggo lagune Via Valen. Sayang. Apa kowe krungu? Mangkat. Dek, aku seneng karo kowe. Apa jawaban perempuan ini? Sorry mas, enggak bisa menerima cintamu. Kenapa? Kamu muslim, saya nasrani. Kita tidak bisa menikah. Karena kita beda agama. Kodoh karo rois karo mbak-mbak ekwi. Beda keyakinan. Rois yakin gelem, mbak yakin ora gelem. Rois karo mbak ekwi beda pemikiran le. Rois mikir mbak mikir aku. Lah. Es di menungsane mau. Akhirnya apa? Sing lanang niki ngoyak karena cinta sudah melekat tai kucing rasa. Mesti tau mangan mesti. Yo ya. Pokoknya aku harus menikah denganmu. Saya harus menikah dengan kamu. Apa jawaban perempuan ini? Bisa mas, tapi ada syarat. Apa syaratnya? Supaya kamu bisa menikah dengan aku, tinggalkan Islam, masuklah ke dalam agamaku. Tukang adane iki manut kan? Ya wis, aku tak ninggal ke Islam. waton aku rabi karo awakmu. Singkat cerita mereka berdua menikah. Begitu menikah, malam pertama arepe kumpul, kepleset. Mati. Akhirnya apa? Kelangan Islam ora sido cike-cike. Wah, apa orang ngerti cike-cike? Kulo ngaji ning Taiwan, rambung ngaji mulai ning hotel di parani kali wong. Eh, cike-cike. Kulo meneng mawon ora ngerti artine to. Bungoi, eh, cike-cike. Akhirnya kulo jawab, "Yes, cike-cike." Itu kulo jawab, "Yes." Kulo mlebu kamar, kamar kulo didodok, Kang. "Eh, cike-cike, cike-cike, cike-cike." Kulo mbatri kok cangkeme cak-cik wae iki ngopo? Akhirnya kula telepon jamaah kula. "Eh, iki ana wong ketemu aku ngomong cike-cike. Ngopo aku doyak ning kamar?" "Lah Gus, wong jawab nopo?" "Tak jawab yes." "Oh, walah Gus, Gus cike-cike niku jenengan ditawani kelon." "Aku ora ngerti artine kok tak jawab yes." "Jajal aku ngerti artine." "Ya tak jawab." "Oke." Mila mengke dalu ibu-ibu kondur ketemu bojone. "Lah, Bapak punapa dalu menika panjenengan ngersake cike-cike?" "Ayo." "Aten, Pak." Mangken kondur ketemu bojone ning kamar langsung, "Pak, cike-cike." "Coki-coki cangkemmu, coki-coki." Caci le cike-cike jadi coki-coki. Cerdas sih. Neng lak kula ora tau ngomong cike-cike kali bojo kula. Malah kula nggih nyanyi lak ketemu bojo kula nika. Malam Jumat kula ning omah nyanyi. "Tul jaina ora nudul ora penak, nudul krasa penak sing ditudul ndangak-ndangak." So, bae go. Ayo, supaya radem nyanyi sak lagu. Aku tak ngopi dhisik, ndasku mumet. Ayo lagune apa mau? Cike-cike cangkemmu lagune cike-cike. Apa le lagune le? Ndas kok buyer iki. Yeah. kufi wa suraha Nawa na'ishi bila samaha Inta ayasna bahan Nawa tabib til arudi naskil galidu النبي محمد صلى الله عليه calon rois. Langsung kena undang-undang wis. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala. Napa wonten, Gus? Wong sing awale apik akhire elek utawa sawangsule sing awale elek akhire apik. Wonten. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh. Kula iki ndelokke adik-adik niku tambah mumet ndas kula. Lha kula bantu nganggo fresh care niki muga-muga Gusti Allah paring mari niki. Amin. Ki mengke mantuk sesuk awan pengajian teng Yogya bengine bali teng Madiun. Ben dina ngoten niku lha ya. Ning ra kena sambat kabeh diniati krana Allah. Ayo monggo Kang kacange diuntal. Tenang nang pikirmu, Bro. Tak copot blangkone nggih, ndas kula mumet soalnya. Soalnya ini belangkonnya kecilian, jadi rotok ngikat teng das. Wah, ampun ngeyek belangkon kulo ini kan Madinah kondang banget yo. Takon iwo ngarap, mahada, iki apa? Aku lo bingung, belangkon ki bahasa Arab apa? Jadi kulo jawab, hada, blangkon. Mau wa blangkon, blangkon ki apa? Ya tak jawab ina uroksi wadayendas. Dijaluk diombambu, ya kecutok goblok. Mak aku ora tau ngambung aku. Shalawat ala Nabi Muhammad. Leh, mana sing blangkonan tongkate kepiye to? Napa hadise Gus? Bab niki wau wonten. Wa inna ahadakum ya'malu bi amali ahlil jannah hatta yakun Lukman. Monggo Gus katuran kudune sing ngos Gus Lukman mawon kok niki. Niki Gus Lukman teko muga-muga mumet kula ilang niki. Lah ora sak wangsule tambah mumet. Alhamdulillah berkah dipunawi Gus Lukman. Wow, sampun saged sowan Gus Lukman kali Mbah Bakri. Ya sapa ngerti kanthi kula wasilah Gus Lukman sowan Termas sesuk oleh bojo santri Termas. Kowe iki ngapa mesti rondo kae mesti. Kamu mau bersaing dengan santri. Ngerti lho lagune Gus Miftah babakan rondo iso ora? Ono tangis kelayung-layung tangise rondo. Atine bingung nangis saben bengi turu dhewe ra ono sing ngancani ditumpaki arang-arang sewenenge rondo. Wa inna ahadakum dan akan ada di antara kalian ya'malu bi ahmali ahlil jannah yang telah melakukan amalan-amalan penduduk surga hatta yakun bainahu wa bainaha illa dhira'un sehingga jarak dia dengan surga itu tinggal satu hasta saja sak meter meneh mlebu surga sak gasan meneh ler mlebu surga tapi napa fayasbitu alaihil kitab catatan takdir merubah hidupnya Fayak malu bi amali ahli nar di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Fayat khuluha dan Allah akhirnya memasukkannya ke dalam neraka. Awale wis mempet-mempet mlebu surga, surga wis ketok ta kan Dani. Akhire balik nyemplung neraka kok ngopo. Tapi sawang sule wa inna ahadakum ya'malu bi amali ahli nar dan akan ada di antara kalian yang telah melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Hatta yakun bainahu wa baina illa dhira'un sehingga jarak dia dengan neraka itu tinggal satu hasta saja. Fayasbitu alaihil kitab, catatan takdir merubah hidupnya. Fayak malu bi ahmali ahlil jannah, di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk surga. Fayat khuluha, dan Allah memasukkannya ke dalam surga. Contohnya sinten Khusairim bin Abdul Azhar. Niku nembe mlebet Islam, mlebu Islam mergo seneng karo Kanjeng Nabi. Rasulullah, kula seneng kali panjenengan. Terus pripun? Mbok kula mlebu Islam, sahadat ke Kanjeng Nabi mlebu Islam. Bar mlebu Islam, takon Rasulullah, napa kula kedah salat? Ora. Lah napa? Rung wayahe. Apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah? Aku arep mangkat perang, melu apa ora? Nggih Rasulullah kula nderek. Begitu perang ning peperangan bersama para mujahid lain. Bismillahirrahmanirrahim. Mati. Sahabat-sahabat sami debat, iki piye mlebu Islam rong 24 jam kok wis mati. Apa kata Rasulullah? Khusairim bin Abdul Azhar walahul jannah, baginya adalah surga. Mlebu Islam rong 24 jam, urung nganti salat, boyoke rong nganti rukuk, bathuke rong nganti sujud, surga, Bro. Please dadi kelingan sowan Gus Dur tahun 2005. Gus Dur lak cerita, ana tiyang Cina mlebu Islam. Begitu mlebu Islam, takon kali Gus Dur, kedah pripun? Ya salat. Carane pripun? Makmum, sak obah-obah imam kowe melu. Nggih, Gus. Akhire imame salat, cinane melu salat ning mburi imam. Imame ngadeg, makmume ngadeg. Imame sujud, makmume sujud. Ndelah lah, pas imame sujud niku sikile lara ora iso ditekuk. Akhire slonjor ning mburi mancal ndase Cina. Itu pancal Cina ini mikir, oh wong sholat kuwi pancal-pancalan. Akhirnya mancal ndase mburi ini, dier. Sing dipancal ya ndagel, oh Cina kurang ajar. Rokaat kedua, sing dipancal ndase ini, oh mikir, jari ini wong Cina ini ora sunat, dirogoh sarungnya. Lah Cina ini lah akhirnya mikir, oh wong sholat kuwi rogoh-rogohan. Akhirnya ngerogoh sarungnya imame. Kula niku tabarukan kali Gus Dur niku 2004 nganti 2006. Mila kula kene critakke Gus Dur niku lak sing lucu-lucu kathah. Mila kula sering matur, teng alam donya niku wong sing mripate wuta atine padhang niku ana loro. Siji Gus Dur, nomor loro si buta dari gua hantu. Awakmu ngerti sing digendong si buta kae sapa? Rois. Di mau menungsane. Oke, liwon ding munyuk kae. Mila nyuwun sewu, urung iso jamin. Sapa sing iso jamin? Kanjeng Nabi mohon ihdinas siratal mustaqim. Mila Bapak Ibu rahimakumullah nyuwun kali Allah dalu menika, aja nganti awake dhewe kelangan Allah mung gara-gara turune udan. Jamaah rada teko gara-gara udan. Santai mawon. Teko alhamdulillah, ora teko alhamdulillah. Panitia kewajibane kaya Khusairim bin Abi nyuwun sewu kaya Habib Surah An-Najjar, tukang tebang kayu tapi mati ni tangisi kalih para malaikat. Ngoten lho. Dadi lak ana panitia iki kewirangan utawa isin utawa lara ati mergo pengajian sing teko titik kuwi berarti urung lulus dadi panitia. Tuane jenenge sapa iki? Masa Rois meneh. Tenan Rois. Oh, jendas tenan kok kayak gitu. Bu, jaga. Sama siapa kita minta? Allah. Malah napa Kanjeng Nabi dawuh amaroni Rabbi anuksira qala la haula wala quwata illa billah. Tuhanku memerintahkan kepadaku untuk memperbanyak membaca kalimat la haula wala quwata illa billah. Soale kabeh niku kudu manut aturane Allah. Mila kula sering matur, urip niku ora usah kakean ngatur, wong urip niku wis ana sing ngatur, menungso niku sak madya nderek aturan. Kok durae sing rene? Boleh. Nyuwun wedal kagem ngemis. Jariah kok ngemis, sori. Sosial kepemudaan dusun Purwodadi. Wis engko lak yo gampang to. Iki jan kiai diatur-atur. Baik. Urip niku ora usah kakean ngatur. Wong urip niku wis ana sing ngatur. Menungso niku sak madya nderek aturan. Wong niku lak manut aturan gampang. Menungso niku sifate ra iso apa-apa, Allah niku sifate iso apa-apa. Sing ora iso kudu manut karo sing iso. Lan jenengan arep mangan ing rumah makan ra duwe dhuwit ya kudu manut karo sing traktir. Ajeng tindak mriki ra duwe mobil ya kudu bonceng karo sing duwe mobil. Lah menungso niku ra iso apa-apa, Allah niku maha iso. Mila kewajibane menungso kudu gandul karo sing maha iso. Kula sering matur, menungso iki ra iso napa-napa kok. Umpama menungso niku iso napa-napa, kudune dokter kae awake paling sehat le. Soale apa? Dokter kuwi pekerjaane nyehatke wong liya. Ning nyatane dokter ya lara. Mila kula sering ngomong dokter kae wong goblok. Buktine saben wong teko ditakoni. Goblok. Rois, kamu sakit apa? Lak ngerti ngopo dadak takon. Dokter iki sing pinter mung siji. Sapa? Dokter hewan. Ora tau ditakoni langsung disuntik. Ora ana sapi teko takoni sapi kuwi lara apa? Pekok. Ngono ki doktere nesu ta. Halah sing goblok ya wong Islam Gus. Lah napa? Lah cetok. Ngopo sing ngentut silite wudu sing diraupi raine? Oh, cangkemmu aku. Kula jawab pripun? Nggih, dokter. Ngopo wong Islam sing ngentut silite wudu sing diraupi raine? Padha kalih dokter. Ngopo sing lara matane sing disuntik bokonge? Kok matane kuwi disuntik. Ora iso apa-apa. Yen menungso niku iso apa-apa berarti nyuwun sewu banser kuwi kudune anake paling akeh. Lha napa Gus push up-e paling kuat? Ning nyatane akeh banser sing ra duwe anak. Ora iso apa-apa. Yen menungso niku iso tenan kudune guru niku anake paling pinter. Soale napa? Wong guru niku pekerjaane pinter kaya anake wong liya. Ning nyatane akeh guru sing anake goblok. Sapa sing kandha pinter? Ra iso. Yen didelok saka profesine kudune tukang bangunan niku omahe paling apik. Soale tukang bangunan niku pekerjaane ngapike omahe wong liya. Ning nyatane akeh kuli bangunan sing rung duwe omah. Maka kemudian Ibnu Athaillah asakan dari wonten kitab Hikam nika dawuh, "Ma tawaqofa matlabun anta talibu bi rabbika wa la tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika." Kowe lak pasrah karo pangeranmu, sesuatu yang sulit mudah bagi Allah. Tapi kalau kamu percaya dengan kemampuanmu, ora bakal kowe iso senajan to masalahmu gampang. Rungokno le. Awakmu ki iso nguyuh, ora kok mergo kowe pinter nguyuh, tapi mergo awakmu digawe iso nguyuh karo sing gawe uyuh. Nyatane akeh wong ora iso nguyuh. Aku ki ngejak anake Kapolres, suntik meningitis mbak-mbak, kon nguyuh 30 menit ning toilet ra metu-metu. Tak onekke goblok nguyuh ora iso. Gantian kula mlebu kamar mandi, kula ya ora iso nguyuh. Tak dendenke ora metu. Akhirnya aku jengkel, tak obat abit ki, yo ora metu. Aku jengkel to tak selenti indase, yo ora metu. Oh Gusti Allah ora ngersake kula nguyuh. Mila soal nguyuh ki ati-ati digawe syukur le. Bentuke syukure wong nguyuh ki apa suku nguyuh yo ati-ati. Awakmu. Ketoke pengajian ning mburi panggung nguyuh ora cewek. Malah sangune obat, diobat abit ki. Padahal jenengan pirsa to siksa kubur sing paling abot niku salah sijine napa wong nguyuh ora kok mila kula sowan abah kula teng Lampung mriku kula niku lak asine Ponorogo lahir teng Lampung Puja Kesuma putra Jawa kelahiran Sumatera lah asisten kula niki Indo Pakistan bapakne iblis ibune setan. Oh aja salah hafal Quran lho niki hafal Quran tapi status duda iya ayo rondo sing daftar rene yo. Wis ora rabi karo asistenku tak nyanyike lagu judule Kembang Kantil. Kembang kembang kantil manten nanyar diring bedil ana cleret tiba jondil aku kaget cekelan kene. Lagu kula iki sakniki kok akeh banget ning Instagram. Sing anyar wis metu meneh ya ki mau tekku iki aja nggo dolanan mergo tekku sak gedhe kentrongan wis metu saiki mbuh sapa sing upload iki kok cike-cike lak metu meneh joki kula sowan abah kula teng Lampung numpak kapal feri Merak Bakauheni nguyuh ning feri rampung nguyuh banyune ra mili. Aku andilau li, antara dilema dan galau. Masa tak obat abit ki kaya banser pacitan. Akhirnya tak enten-enteni banyune ra metu kula kelingan ngesaki sprit. Akhirnya kula cewek nganggo sprit. Masya Allah, rasane teng kranyas. Untung ora glegeken. Ngono ki bojoku takon dirubung semut mboten mbah cangkemmu. Awake dhewe iki ra iso. Senajan to mung nguyuh sepele, lah Allah mboten ngersake ya ra iso, Pak. Ngopo? Ayo. Apa jenengan iki iso turu mergo jenengan pinter turu? Ora, mergo Allah ngersake jenengan turu. Nyatane akeh wong mapan turu ning ndhuwur amben kasure kandel slimute anget, bantale gedhe. Maca donga bismika Allahumma ahya wa bismika amut tapi matane ra turu. Turu soale Allah dereng ngersake jenengan turu ora iso. Tapi kula gumun kalian jenengan tiang Purwodadi. Lak mapan turu ning dhuwur amben maca donga matane ra turu-turu, tapi lak ngrungokke khotbah Jumat ra maca donga matane turu. Mila kula sering takoni, "Gus, apa obat tidur yang paling mustajab?" Obat tidur yang paling mustajab adalah khotbah Jumat. Mila kok kula ngaji ibu-ibu turu, ya ora apa-apa, santai mawon. Mung kula kelingan dawuh Imam Al-Ghazali, "An-naumu akhul maut," tidur itu saudaranya mati. Mila kok kula ngaji jenengan turu berarti jenengan pengen cepat-cepat mati. Dirungokno, Nduk. Saayu-ayune wong kuwi lak ngantuk ketok elek. Lah wong ayu mawon ngantuk ketok elek, apa meneh wong merongos ngantuk. Bu. Ngantuk mboten? Gedang kluthuk dipangan uler, wong sing ngantuk mangaplan. Gedang kluthuk mateng sak cengkeh, wong sing ngantuk lambene. Pun ngantuk dereng. Sing pun ngantuk kula. malah cengengesan apa tuh? Mesti selak pengen cike-cike. Tapi wong Purwodadi ki paling nyaman. Lan pengajian lungguh ngarep dhewe tungkae slonjor ge ya. Jane ya ora apa-apa, mung kula batin apa orang rumangsani tungkae mletek-mletek. Penyakit asam urat kae. Enten mboten sing kagungan penyakit asam urat. Mungkin jenengan kundur padus gula batu. Carane pripun gulane diweneke asame watune nggih nutuki urate. Yo, sadringe kula teruske iki nyuwun wekdal kanggo Dinas Sosial Kemudahan Dusun Purwodadi. Ayo le nyanyi sing gaul. Apa lagune sing gaul? Ditinggal rabi. Tara. Atiku rasane lara. Gosek latihan dhisik tangting wae. Rasa terlalu semangat bayaran murah jelas. Itu rasa mikir sangu dosa, so, pengajian kira kena mikir sangu. Kowe lak diundang ngaji aja mikir sangu. Kowe kudu yakin sangu kuwi sing mikir panitia. Kayak malah cah loro ning mburi pacaran kayak ngopo ya kayak. Oh adik, tenane bro. Pertama modusnya adik. Oh adik kandung. Yes tak pek ya. Oh lagu apa isomu? Kayak lagu sing anyar, lagu ini Wali Songo. Kolosebo iso apa lah? Tau kurung-kurung. Rumaksa ingsun lakune stanga ya wara kelawan Mekah hawa hawa kang dur angkara senajan setan gentayangan tansah gawe rubeda hingga bubu sing jaman iso ora. Bose aku iki takon tangtung wae. Iso apa ora? Apa diwale? Kowe ngaji aku nyanyi. Ya sing iso wae sing iso. Apa? Enggak rabi sora. Atiku rasane lara. Nyawang kanca adoh karo agama. Randuwe tata krama Qur'ane rati waca salate ya ditinggalno apa iki wis jamane cah-cah enom kelangan akhlake. Wong tua diseneni, guru ya dikepui, ayo rene gendang ngaji. Ya Rabbi bil Mustafa, balik maqasidana, waghfir lana mamadon, ya wasial karami. Huwa al-habibul ladhi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muftahimin. Op. Katakan isomu sing di. Kuwi mau baru ini trailer. Baru contoh. Lah isomu ki apa ning kene? Aku sing ndase mumet e bengok-bengok kok. Iki vokalise sing bali. Iki vokalis iki. Oh, pantes rupane kaya mic kabeh. Cuma aku pengen kalau sebo wae iso ora? Ora. Ayo kalau sebo wae. Ayo vokalis sing kelmik. Sing suarane apik tak sangoni. Sangoni masalah. Ayo le, nduk. Ayo kota infake mubeng. Rumaksa ingsun lakune stanga ya wara kelawan Mekah hawa hawa kang dur angkara senajan setan gentayangan tansah gawe rupeda hingga bumbu sing jaman terus Endi iki? Hamatak engson nyirep geni wisa murka mebar hardaning ponco saben ule sing netra linambaran sekawelasan ingkang paring kamulyan sang yang jati pangeran jiwangga kalbu samudra pepuntoning laku tumuju dateng Gusti kang dat amur bodo mati manunggaling kawula Gusti kerentek ati bakal dumati mukti ingsun tanpa piranti. Mebiar ing sukma mati sarining perwita maneka warna praja bangun praja sampurna sengkala ditemuksa kala bentunya tasirna tiasing rasa martiga. Pusaka kalima sodom yang didadi mustika sadroning jiwa raga baca mulya waskita digaya bawa laksana biar manjing sigra sigra ampuh sepuh utuh tan kena iso panelu kakah bunga sumringa dadar ing wayah-wayah satrio toto semboto wiratama katon sewu kartika ke taman wahyu kala sebo. Kurang sabait memuji ingsun kanthi suwita linuhung segara gandha arum surup dupa kumelun kinulani niat ingsun angidup sabda kang luhur titahing sang yang agung rembesing tresno tondo luhing netra rasa rasa rasaning ati katiyo tirta kang suci kawistara japa mantra kondang dadi pepadang. Wis iki vokalis urung iso. Lah kok diwalik wae, aku tak lungguh ning kono nyanyi, kowe ning kene ngaji piye? Kowe mbiyen wis minggat aja ning kono wae, wis. Mumet ndasku. Oke. Lagune penak ndasku sing cah nom-nom sih, ngertine lagune NDX. Wo, kelingan mantan. Kowe mbiyen janji karo aku. nglakoni tresno suci kanti ikhlas tekan mati ning nyatane ngapusi citra ati iki netes eluku mili deres ning pipi oaoe sawaiko sallu ala nabi Muhammad. Mau kula ngaji jam 9:30 saiki jam 11. Wong ndase mumet cek ngaji sak. Napa lanjut? Bar mateni aku. Meneh nggih. Dadi awake dhewe niki ra iso napa-napa. Sing iso niku namung Allah. Namung Allah. Mila nyuwun sewu, sing dingendikake kali Ibnu Athaillah As-Sakandari niku wau mata waqafa matlabun, tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan. Anta talibu bi rabbika, ketika permintaanmu kamu sandarkan kepada Tuhanmu. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Ora iso mungguhe menungso, iso mungguhe Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ayo bengi iki ndelok ora Allah. Iso. Apa yang enggak mungkin bagi Allah? Allah iso ndadekke wong kere sugih sinten? Salabah. Allah iso ndadekke wong sugih dadi kere sinten? Korun. Allah iso ndadekke wong biasa dadi raja sinten? Dawud. Allah iso ngebrokke raja di raja sinten? Fir'aun. Fir'aun ki seneng terus lir atau susah, duwe-duwe terus tau duwe utang. Fir'aun ki lak kudanan sing pilek ora irunge udane. Mangan sambel sing mules ora wetenge sambele. Sami kali Fir'aun Indonesia nabrak tiang listrik sing loro tiang listrike. Allah iso ndadekke perawan ting-ting durung tau disenggol wong lanang iso meteng. Sopo? Maryam. Ora duwe bojo meteng. Ning kula pesen kali ibu-ibu Purwodadi jatmelu Maryam. Kiai anak kula kaya Maryam. Ngopo? Randuwe bojo tapi meteng. Lak niku ora kaya Maryam tapi diuntal codot. Codote sapa? Rais. Kuwata, Pak. Jenengan ngerti teng Yogyakarta niku perceraian yang paling tinggi di mana? Gunung Kidul. Gunung Kidul niku kadarean soalnya nopo? Rabi niku meteng dhisik bagi bojone lairan pegat. Mila kula matur wong wedok sakniki jenise ana telu, siji ra duwe anak, ra duwe bojo, jenenge Nona, duwe anak, duwe bojo, jenenge Nyonya, sing paling angel nomor telu, duwe anak tapi ra duwe bojo, jenenge Nyah Nyoh. Apa yang tidak mungkin bagi Allah? Mungkin. Bu. Kula critani nggih. Taun 2008 niku Gus Miftah rung duwe omah apa meneh pondok. Kula tasik mau 5. Napa niku mau 5? Madep mantep mangan melu moro. Kula bablaske M10. Madep mantep mangan melu moro tua muring-muring, menantu meneng mawon. Akhirnya kebablasan M15. Madep mantep mangan melu moro tua muring-muring, menantu meneng mawon, moro tua mati, menantu melu marisi. Moro tua ku cukup M1, apa? Matamu. Kula cerita ngisin kula. Tapi lah Gusti Allah niku pun ngeresake. Kun fayakun. Dadi. Jaman kula rekoso kuliah. Kula ndonga setiap kali mau makan. Ya Allah, kula sakniki mangan mawon kangelan, tapi esuk kula kudu iso makan iki anake wong liya. Alhamdulillah kabeh gratis iso mangan. Jaman kula kuliah, kula manggon ning masjid ra kuat ngekos, kula ndonga, ya Allah, kula kudu iso alhamdulillah santri kula gratis kabeh. Soalnya napa? Allah ngersake. Jaman manggon masjid le, halah-halah ndelalah masjide wong muhuru. Bobotku mung 40 kilo. Ngopo aku melu Muhammadiyah guru? Soale Muhammadiyah blas ra tau ana slametan. Kulo pindah teng lingkungane wong NU gara-gara kulo rabi karo wong NU. Bobo, ngopo aku rabi karo wong NU lemu sale susune cocok. Ben ngomong susu kuwi bengok ngopo to? Begitu aku pindah teng oleh apa wong NU titik-titik mangan, yasinan, tahlilan, selawatan, tanggane lara njaluk didongake, sing lara mati mangan meneh. Pitung dino nganti rupane rois kaya besek tak kandani. Sudah saya praktekan ilmu kula niki. Bocah kula Surabaya umure 35 tahun urung duwe bojo. Ora kok ora gelem rabi, tapi ra ana wong wedok sing gelem dirabi. Oh nek oneke karo mbokne lendang rabi yo aku isin duwe anak tua kaya kowe randang rabi. He maneman gonmu sunat ora ana bedane kaya keran mung nguyuh tok. Telepon kula pripun bah moro ning Yogyakarta. Tak buka iki namung niki wotok. Mata waqafa matlabu birabbika wala tayassara matlabun anta talibu binafsika. Le tak kandani. Ono sing gelem, soalé apa? Modale ra ono, modele ra mlebu. Lanang lak rabi kudu duwe loro to, modal karo model. Iki modale ra duwe, modele ra mlebu. Kula ngomong kali pesan iki. Kowe percaya jodohmu diatur karo pangeranmu? Kula pitados, Mbah. Kalau kamu percaya jodohmu diatur oleh Tuhanmu, jangan pernah tumori. Jumlah-jumlahnya kalian pasti akan berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Minimal modar tak ada. Sedo pangacu. Oh kata, rupa-rupa PHP. Perjaka hampir punah. Lah asisten kula niki ra rabi-rabi, dudu aku ngerti. Soale asisten kula niku kaya wit gedang. Napa niku duwe jantung tapi ra kirim ora nggen kula pacake niki. Pripun, Mbah? Njaluk karo Allah, aja njaluk karo menungso. Ben bengi teng Surabaya, teng Masjid Al Akbar niku. Ben bengi salat tahajud, pasrah karo Allah. Dongone pripun, Mbah? Maksa karo Allah, aku pengen rabi. Akhire ben bengi ning masjid. Ya Allah. Kula pengen lan dawuhe ibu kula, kula pengen rabi. Bila dia jodohku, pun bila dia bukan jodohku, mbok dicek lagi ya Allah. Ya Allah, kula pengen rabi kalih model wong wedok SDSB. Apa kuwi? Sama pelakune macan tutul, manis cantik jalannya mentul-mentul. Oh. Model mobil Isuzu Panther, ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Dongane tenanan nika. Sesuk menen donga meneh. Ya Allah, menawi mboten wonten ingkang SDSB cukup ingkang STNK ya Allah, apa kuwi setengah tuwa ning kenceng? Menawi mboten wonten STNK cukup ingkang STMM setengah tuwa meh modar ya ora apa-apa ya Allah. Akhire donga terakhir niku napa? Ya Allah, kula pengen rabi, mbuh kali sinten mawon kula ora urusan, sing penting wedok. Lak pol-polan ta niku dongane. Polan. Akhire bar subuh mulih ning tengah dalan delalah sikile dicokot ula. Delalah sing nyokot ula wedok. Misuh-misuh niki dancuk, dancuk. Aku ki pengen rabi karo wong wedok Gusti malah jenengan wenehi ula wedok. Begitu dicokot ula niki lak lali niki. Wa asa ang takrahu sa'a wa huwa khairul lakum wa asa ang tuhibbu sa'a wa huwa syarrul lakum. Betot di sinilah kemudian awal mula cerita itu dimulai. Begitu mlebu rumah sakit ketemu perawat, delalah perawate wedok. Pasiene seneng karo perawat, perawate seneng karo pasien. Waiting tresno jalaran saka kala waiting tresno jalaran dicokot ula. Sing lanang arep ngomong karo sing wedok ora wani, rumangsane modale ra duwe, modele ra mlebu. Sing wedok ngomong dhisik kok apa? Di hari terakhir di rumah sakit niku krungu lagune Ida Laila. Lah cah cilik-cilik ora ngerti, lagu Lukman Munggah ngerti Ida Laila. Lawakmu ora ngerti, paling pol ya NDX, Via Valen, Kimcil Kepolen. Kelingan mantan. Pancene kowe pabu nuruti simbokmu. Jare yen raninja oleh dicinta, apa kaya ngene rupane wong kere. Krungu lagune Ida Laila. Rasa cinta pasti. Lho sing tuwa-tuwa langsung nyambung tuwa kok. Begitu krungu lagune niki sing lanang bengok, "Dek, apa Mas? Aku seneng karo kowe." Sing wedok jawab, "Aku yo ho-o." Apa yang terjadi? Mereka menikah hari ini sudah punya dua anak. Jajah, percayane karo Allah kok. Maka pemuda-pemuda Purwodadi malam hari ini yang belum menikah saya doakan. Mudah-mudahan mulai ilmu dicokot. Dar mudar we. Le pasrah karo Allah. Saning pang berharap banget sih sama aku. Wes. Ya dadi, wegege kepuyuh ning kono kowe. Ben ka ditutup mawon kali munajat. Mungkin sing donga Gus Lukman mawon. Wes wes kesel aku hae-hae wae. Iki infak sewe cangkeme cerewet. Wong loro ya menghibur wong sak mene. Insyaallah sanes wektu saged suwale. Muga-muga ingkang tindak mriki atine susah kundur sami bunga. Tindak mriki awake gerah kundur sami waras. Ingkang tindak mriki utange kathah kundur sami lunas. Pengen lunasi muga-muga sing utangi lali. Amin. Ditutup kanggo nganggo munajate Gus Dur. Uripe ayem, muga tiang Pacitan uripe ayem. Jangan terpecah belah hanya gara-gara pilihan presiden. Kula diolah-balik dicatut jeneng kula nomor 1 jeneng kula nomor 2 kula jawab Gus Miftah mboten kampret, Gus Miftah mboten cebong. Indonesia niku sukune kathah gara-gara pilpres hanya tersisa dua suku, suku kapret dan suku cepo. Gus Mif mboten kampret, Gus Mif tah mboten cepo. Bojo kula takon, lah benjang nyoblos sinten? Ora usah kakean takon, aku nyoblos apa, sing penting aku nyoblos awakmu. Tapi mungkin nafsu banget ya karo aku. Wis, kula iki lak pengajian-pengajian ayam ngoten niku senenge. Kadang-kadang sak nggon-nggon, kok caleke PDI teko, caleke Golkar teko, caleke PKB. Mumet kula ngrasake sak niki. Kula niku wingi mangkat ngaji saka Yogyakarta teng Ponorogo ning pinggir dalan. Ya Allah, nandur pelem kule gambar caleg. Rambutan tuku kule gambar caleg. Setan niku lho ngampun. Emoh manggon ning wit-witan, kalah karo gambare caleg. Nanti setane nggumun, ya Allah, ana wong kok cangkeme merenges raming kemingkem. Eman-eman lah kiai ini jenengan dimanfaatkan di politik eman-eman. Caleg ya kurang ngajar kok gelem nyedak kiai pas pengajian, par pemilihan tok. Caleg nyedak kiai, kiai nyedak caleg. Caleg nyedak kiai pengen dipilih karo kiai sak jamaah, kiai nyedak caleg pengen nguntal amlope, caleg. Mila begitu gedadi, kiai ini rawani ngandani wong biasa di amplopi kok senajan to salah ya mung dijarke. Jenenge samsat. Napa niku samsat sama-sama bangsat. Kiai yo mung dimanfaatke tok. Wis-wis kiai mung dianggep kaya dong salam, mung kaya laos. Napa niku? Yen ajeng masak sayur digoleki dhisik dhewe, sayure mateng diguwak dhisik dhewe. Dijuwaga kiai ini. Munajat mungkin bar munajat sing donga Gus Lukman. Dengan munajat nganggu siirane Gus Dur, muga-muga oleh barokai Gus Dur, oleh syafaat dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing diunekke pianone tok alon-alon wae. Bu, mungkin sing bengok ibu antar tak dongake utange lunas. Sing ora bengok mulih meteng. Njaluk coki-coki kae. Nuwun kali Allah. Uripe ayem rumongso aman dunungi rasa tanda yen iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinadir saking pangeran, kabeh tinadir saking pangeran. Tangannya diangkat, ya Rasulullah. Ya Rabbi Asha Adfataya Jiratal Alami Ya Uhailal Judi Wal Karami Ya judi wal karami ya Rasulullah ya Rafi Asya Adfataya jiratal alami Ya uhailal judi wal karami Ya uhailal judi wal Lamun palastro ing pungkasane ora kesasar roh lan sukmane den kadang Allah swarga manggoni utuh mayite butuh. Suruh berhenti, berhenti, berhenti mic-nya. Pianonya berhenti. Diwangsuli meleh, man matine husnul khotimah. Lamun palastro ing pungkasane ora kesasar roh lan sukmane, den kadang Allah suwarga manggoni utuh mayite uga ulese utuh. Pindah malih ingkang langkung khusyuk. Lamun palastro ing pungkasane ora kesasar roh lan sukmane, den kadang Allah suwarga manggone utuh mayite uga ulese utuh uga ulese. Ya Rasulullah, ya Rafi Asyani ji rabbal alamin, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Terakhir ya Rasulullah, adfataya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Dipun tutup kanthi al-Fatihah, iya dua iya karena stain dipun ambali kaping 11. Ala hadini al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya dua iya karena stain. Iya karena budua iya karena stain. Iya karena budua iya karena stain. Iya karena budua iya karena stain. Iya karena budua iya karena budua iya karena stain. Iya karena budua iya karena budua iya. Iya karena budua iya karena stain. Ihdinas syiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqi suratil Fatihatil mu'adzani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yawmiddin, na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Allahumma ij'alna waj'al auladana min ahlil 'ilmi wa min ahlil khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli dhayr, la kulli shay'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma bihaqqi ya amanu ya salam, sallimna min afatid dunya wa adhabil akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanu ya Rahim, irhamna ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman mashula, rizqan katsiran wasi'an mubarakan halalan thayyiban fi lana atina fid dunya hasanah وفي الآخر وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار فصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاتحة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والله الموافق إلى أقوام الطريق اهدنا الصراط المستقيم والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, alhamdulillah rabbil alamin, rangkaian acara pengajian akbar bersama beliau Kiai Haji Mustofa Maulana Habibur Rahim dari pimpinan Pondok Pesantren Oraj Yogyakarta sudah telah usai. Ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Mari saya hantarkan alhamdulillahi rabbil alamin, kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim 'ala